Kek kulon dugi niku posisine loyo, luwe, ngele, langsung kon ngaji ora digawe mangan dhisik. Lah pikirku iku, Bu. Adoh-adoh kang ngene Bojonegoro sak monten te piye? Mesti panitiane mikir jelas iki kiyaine luwe. Kek ana mangan dhisik jane ayo ngono ngajine ben kuat. Ngene iki karo ngempet lesu lho piye. Ngondrodok kabeh rasane awak. Panitiane jan kebacut tok. Mulane engko nek kula ngaji mboten dangu ya ojo disalahke. Nun sewu Bapak niki conto. Panitiane pengertian ya diteri kopi aku. Umpama iki ya. Bapak jenengan sore-sore yang menten niki lenggah ten terase omah ngopi kalih rokokan. Terus enten tiang ngamen Pak nang ngarepe jenengan. Lah wong ngamen iku wong njaluk duit, yen apa mboten? Bayangke iku ibarate wong donga, wong njaluk kok. Ana wong ngamen Pak nang ngarepe sampean. Sing ngamen iku wong wedok, isih enom, rupane ayu, ambune wangi, nang apa-apane sik kewenceng kabeh. Pokoke serba mentek, mentek. Belenok, belenok. Molek, montok. Semok. Nang sikil-sikilane ku ya apik. Piye ya modele bocahe ku cemetot lah. Iya, pipine ku jemiwit. Nggih, mripate cemulek. Irunge kemites. Lambene ya cemokot. Rambute jemambak. Bokonge ya demudul. Bodine ku piye ya? Yes. Jian pokoknya. Kek isih enom, ambune wangi, wonge ya sopan. Senyumnya manis. Lirikan matanya tajam menusuk kalbu. Wajahnya ayu. Bibirnya merah delima. Pipinya kayak apel Australia. Biji matanya kayak anggur merah. Wis gampangane raine kaya pasar buah. Ngitung siji-siji ya kesuwen. Wis borongan ae raine kaya pasar buah. Komplit. Wayu Pak, gek wonge sopan, suarane nggih kepenak, nyanyiane ya merdu, sampean suweneng sampean nyawangi karo kiyer-kiyer. Ya merem, ya melek, ya melek, ya merem. Nah, diluk-diluk ngelek itu, klekuk. Diluk-diluk ngelek itu, klekuk. Sawaneng sampean karo brengose sampean klothekan kabeh. Aku takon, Pak. Kira-kira wong ngamen model ngene iki, Pak. Langsung sampean wenehi duit apa sampean teni sak rampunge lagune, Pak? Heh, yo njaluk imbuh barang lek potonganmu. Ora trimo ngenteni sak rampunge lagune, njaluk imbuh. Nek perlu ya ditebas sak wong-wonge. Woi dek, ora usah ngamen dek inti-inti dek. Besno kene ae karo mase, beres-beres. Pak, iku ngono njaluk duit, Pak. Kenging napa kok mboten langsung jenengan paringi? Apa mergo jenengan mangkel? Apa mergo jenengan geting? Mboten yo mergo jenengan seneng. Seneng. Jarno ae nyanyi sak suwe-suwene. Iki nek langsung diwenehi duit, wonge mandek nyingkrih ngalih, kelangan sampean. Dijarno sak suwe-suwene, sak dawa-dawane leh nyanyi, langkung buri-buri diwene sing kawedi dayel. Kurang gede, wekmu kuwi gak eno. Mboten ninggal diparingi, mboten mergo geting, mergo seneng, paham? Lah terus benjinge wonten tiyang ngamen meleh, Pak. Sing ngamen ya wong wedok, cuma wonge wis tuwek, rupane elek, jembure serada merongos. Abape kotak-kotak basin gudale ngentok. Kek wonge jembure sing kelek iku bel bel bel. Kecut gak umume kelek. Wong kecute kelek ku standar internasional. Wonge ya morot-modol, ora sopan, suarane jebrak kabeh. Lek nyanyi idune mumprat-mumprat. Sampeyan nganti kecipratan idune. Kira-kira Pak wong ngamen model ngono ku sampean teni sak rampunge lagune apa langsung diwenehi duit? Nah ya ora trimo langsung. Ora oleh nyanyi barang ngono. Eh ora usah nyanyi, berebeki kuping. Kilo duit nang nyingkreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Iki pengajian apa pasariwa? Hadratul muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin, ingkang sanget kula takzimi, kula suwuni pangestu lan pendungo, soho ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Sagunging para alim, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para asatid, sesepuh ugi bini sepuh, ikhwati hajjah mutahharah, beliau termasuk vokalis idola saya. Bener, waktu saya kecil subhanallah saya seneng banget sama lagu-lagunya Nasyidaria. Sedaya takmir masjid, remaja masjid dan seluruh kepanitiaan pengajian pada siang hari ini yang saya hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari Muspika, bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang saya hormati, para bapak, para ibu, ikhwah fiddin, dulur-dulur kula saking jamaah Maulid Simtud Duror dan Mujahadah Selapanan, ugi jamaah-jamaah yang lain yang hadir, pasti wonten jamaah tahlil, jamaah yasin, jamaah dibaiyah, jamaah manakib, dan yang terbanyak adalah jamaah rasan-rasan. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, enggang insyaallah sedaya tansah pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita mendapatkan nikmat yang besar. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita dihimpun oleh Allah, dikumpulkan Allah di majelis yang mulia, majelis yang mubarak, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman syurga. Sebagaimana sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu adalah sebuah taman di antara taman-taman syurga. Panggonan antara neomahku karo mimbarku, dawuhe Kanjeng Nabi, iku taman suwarga. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah? Kenging nopo panggenan niku kali Kanjeng Nabi dipun wastani taman suwarga? Sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis ta'lim. Di tempat itu Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya tentang berbagai macam disiplin ilmu. Ten panggenan niku Kanjeng Nabi murui, mulangi ngaji dateng para santri. Maka jamaah rahimakumullah, di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, ndi ana panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman surga, termasuk tempat ini. Lantas siapa penghuni dari taman surga tersebut? Nggih, sedaya jamaah sing rawuh ten majelis niki dados penghunine taman surga kala wau. Kabeh senajan trimo ndongsong-ndongsong ngisor wit-witan kene. Niku benjang dados penghuni taman swarga. Dan di surga itu yas'alu ba'duhum ba'dha. Diriwayatkan penduduk surga yang satu dengan yang lain itu saling sapa. Penduduk swarga siji lan sijine niku nggih takon-takonan, ketemu keluarga, ketemu tangga, ketemu kanca, napa ketemu kenalan sing sami-sami dateng swarga, nggih takon-takonan. Dadi ibu-ibu benjang panjenengan ten gene swarga, tapi nek sida mesti tumbung gak wong Tlaga Rejo. Panjenengan kok kepanggih kalih keluarga, kepanggih kalih tangga, kanca, apa ketemu kenalan sing padha ten swargane, nggih takon-takonan. Lho, yu, sampean yo ana swarga yu? Ya iya, cah. Wong aku biyen nek ana pengajian aku teko. Tapi sampean nek ana pengajian ngantukan ngono to yu? Senajan ngantukan tapi kapan wayah jajane metu aku kan melek. Lak wonten to sing modele ngoten niku. Nek pengajian ya tekonan, tapi begitu lungguh tuk ngantuk. Mangke konsumsine dibagi, jajane metu nampa jajan melek. Jajane dipangan kok jajane entek ngantuk meneh. Senaosa ngoten pokok sregep ndugeni pengajian oleh diamalke jaminane swarga. Dan ibu bapak para sederek jamaah rahimakumullah, di surga itu orang juga masih membutuhkan ulama. Tenggene swarga niku tiyang tasik betahaken para ulama, tasik betahaken dateng para kiai. Wong Tlaga Rejo lek diomongi ngene iki mesti bantah, mosok. Wis nang swarga kok sik butuh ulama, wis ten swarga kok sik butuhke kiai. Nggih. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk swarga niku sami betahaken dateng para ulama. Penduduk swarga niku sik butuhno kiai. Lah damel napa? Li annahum yazurunallaha ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena sesungguhnya penduduk surga itu ada jadwal, ada agenda, setiap hari Jumat kepanggih kalih Gusti dan berjumpa dengan Allah. Itu merupakan nikmat yang terindah di surga. Ketemu Allah itu nikmat terbesar di surga. Mangke jadwale saben dinten Jumat sareng-sareng sowan dateng Gusti Allah. Lajeng dipun tangleti kalih Gusti Allah. Iki rombongan saka ngendi iki? Tlaga Rejo. Kecamatane ndi? Karangawen. Kabupaten ndi? Demak. piye kerasan ora nang kene? Kerasan. Lajeng dipun tawani kalih Gusti Allah. He wong Kelagarjo kepengin napa? Ayo ngomong, engko tak wenehi. Kae kepengin napa kae? Ayo nang kondo, engko tak kei. Lho sing kae kae njaluk apa kae? Nang ngomong, engko tak kei. Ditawani terus karo Gusti Allah. Lah wong Kelagarjo badhe matur ten Gusti Allah izin senaosa kepengin. Arep ngomong niku sungkan senajan kepingine ra karuan. Lah kenging napa kok izin? Kenging napa kok sungkan? Soale wis nampa kenikmatan sing akeh ndak karuan. Nampa kenikmatan macem-macem kathah sanget mentesih ditawani terus karo Gusti Allah. Mengko wong Kelagarjo yang rumangsani nalika ten donya kelakuane kan yo gak pati apik. Ibadah yo ora bejaji, amal yo ora genah. Dikongkon sedekah yo dipilihke duit sing ragil. Bapak-bapak ku diwenehi mripat dikongkon ningali tulisane Quran kon maca simtudurur yo gelek dike ngincengi wong adus. Wedok diparingi lesan kon nggih zikir kon selawatan yo gelek digawe nyelathu bojo. Wis nampa kenikmatan ndak karuan akeh sik ditawani terus karo Gusti Allah. Izin ngrumangsani. Lah iya awak dhewe ku amal ora bejaji, ibadah ora genah, wis nampa kenikmatan sakmene akeh kok sik ditawani wae karo Gusti Allah. Sungkan. Akhirnya mereka meminta kepada ulama dan kiyainya untuk berbicara kepada Allah. Mangke sing matur ten Gusti Allah kiyaine. Dados kiyai niku tukang bicara donya ngantos ndugi swarga. Ana sing matur, "Yai, aturaken ten Gusti Allah, Yai, kula kepengin krupuk upil." Lho krupuk upil swarga niku gak padha karo krupuk upil Telagarejo. Kiyaine sing matur, "Gusti Allah, niki Bu Supiah kepengin krupuk upil." Ternyata ibu bapak jamaah rahimakumullah, kula jenengan butuh ulama, kula jenengan butuh kiyai. Mboten namung ten donya mawon, ngantos ten swarga kula sampean sik butuh kiyai. Mulane lek kalih kiyai sing apik nggih. Nggih apa? Ana kiyai ora tepak sithik ngono ya dirasani. Apa kiyai ora imbang karo omongane? Lek khutbah yo ngajak sedekah, ngajak jariah, ngajak infak, dene dhewe ora melu nyumbang. Biasane ngono ku lambe-lambe kudungan biasane. Kula jenengan niki butuhno ulama, kula jenengan butuh kiai donya akhirat, tapi jujur penghargaan kita kepada para ulama dan kiai kurang. Betul? Takzim dan hormat kita kepada para ulama dan kiai kadang-kadang enggak ada. Ayo urusan nopo sampean sing ora butuhno kiai? Urip ten donya dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan di seluruh aspek kehidupan panjenengan butuh kiai kok nggih napa mboten. Ayo ibu-ibu njenengan badhe besanan niku nggih butuhno kiai. Arep dolen ten kene calon besan kok sungkan, akhirnya ngajak kiai digawe dekeng. Digawe weden-wedenan karo digawe angga-anggaan. Calon besan ben bangga, tibake bakal besan kuwi pelek karo kiai. Sekaligus kiyaine didadekke juru bicara. Dikongkon ngomong gak karuan. Ngono ku nek ngupahi omong gedang sak cengkeh karo undi-undi loro. Panjenengan pupak puseran tasmian jenake putrane akikoan niku nggih butuhno kiai. Kiai diaturi kon dongani nggih napa mboten? Kok berkate padha karo liyane. Panjenengan nyelamke putrane, netakke putrane, khitankan anak niku nggih butuhno kiai diaturi kon donga nggih mboten? Panjenengan nikahno putrane nggih nyeluk kiai kon dongani nggih mboten? Halo. Mbah aku ora direken kok. Sampai ibu-ibu, bapak, panjenengan kepaten keluarga, wonten keluarga ingkang sedo nggih ngaturi kiai dikongkon ngimami tahlil. Kiai polahe ra karuan, gila-gilo sentak-senduk, sendat-sendut petendengan. Otot gulu sak jempol sikil keringet meruntus sak jagung-jagung. Ngono ku selawate ya kluthik 10.000. Sampai ibu-ibu panjenengan meteng niku ya nyeluk kiai dikongkon dongani. Padahal kiai ora melu apa-apa lho kowe. Wis sing pecicilan ya bojomu dhewe. Sing petingkringan ya bojomu dhewe. Sampean mulang ngaji anak mboten saged, didik tata kramane anak ora sanggup, mulangi akhlak ten gene putrane mboten sanggup, akhire pasrah kiai dikongkon mulangi anake. Nggih napa mboten? Ngono ku penghargaane ya gak ana. Temriki wonten TPQ? Kata jujur jawabe kedah. Rata-rata sahriyae sak wulan ten TPQ mbayare pinten? 5000. Subhanallah. Niku nitip anak, digawe ilmu, dididik akhlak. Lha kok sak wulan mbayare mung 5000. Wong sampean nitip uyuh ten terminal curi 2000. Sauyuan niku lho 2000. Lah nek nitip anak ten gene TPQ sakulan mek 5000, berarti anak sampean sakulan regane mek 2000 setengah niku. Sampean ngerti agama iso iman niku sing mulangi sinten? Saya tolong kipasen iki rodok digeser, jangan empun ngantos ten ngarepe salon persis. Ngedeng menghalangi suarane salon. Geser. Lah muda andang. Sampean kenal Gusti Allah, kenal Kanjeng Nabi sing mulangi sinten? Wong kene iki gandeng-gandeng do bisu tibae. Halo. Sampean iso sembahyang, iso salat sing mulangi sinten? Kiai-kiai desa sing mengku langgar-langgar cilik niku jasane gedhe nang sampean, tapi sering kali sampean lupakan, bahkan sampean remehkan. Mentang-mentang sampean wis sugih, ekonomine wis mapan. Wis dadi pegawe, wis rumangsa dadi wong, ancen ora tau dadi cempe. Lho kok lali karo jasane kiai-kiai sing muruki sampean dasar-dasar agama. Mboten kemutan sampean, siyen tese alit ngaji ten langgar cilik, durung ana listrik, ngaji sik damel ngublek. Subhanallah diwuruki huruf hijaiyah awangan nih ngapalno. Alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak dal zal ra za sin shin sad dad pian ngono ta wa ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya lo. Halo sampean diwuruki niate salat enggal situ kiai ini telaten. Sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sesuk ngaji meneh diimbui niate salat isya. Sholli fardhul isya'i arba' raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sesuk diimbui neh niate salat subuh. Sholli fardhus subuki raka'atin ngateni mustaqbilal qiblati. Lha wong biyen lak gak iso muni rakaataini. Ya rak ngateni mustaqbilal qiblati da'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampeyan iso wudu niku sing mulangi sinten? Diulangi niate wudu Arab sak jawane. Nawaitul wudu'a lira pengil hadasil asghari. Wong biyen ra iso lira fi'il muni ain yo ngain. Pardon lillahi ta'ala niat yang sun wudhu krono ngilangakan hukume hadas cilik fardu krono Allah ta'ala. Sama ini saya maca Quran lanyah, lancar geledek saya gilek maca ya tartil ya fasih. Itu dulu yang mengajari dasar-dasar belajar ngaji Quran siapa? Yai, sampean mosok lali diulangi jaijan. Lif fathah a, lif kasroh i, alif dhamma u, a i u. Biyen repot belajar Quran iki taun-taunan nembe saged. Tasik gawe model lawas. Saniki pun kathah ditemukan metode-metode praktis cara cepat belajar Quran kaya an-nahdiyah, qiraati, dirasati, tilawati, al-barqi. Kathah biyen sik ndamel kaidah Baghdadiyah niku ijaijan. Bafat kaba bakas robi membat kama takas roti babi mati sian ngono tak domatu kaf domaku tak fat kata domahu tuku tahu. Kok bengi-bengi ngomong-ngomong karo bojo ngregenek, bakas tanduran, bakas butuhan, bakas anak. Sing wedok ngantuk, mripate siut-siut, sirahe sentuk-sentuk ngantuk, pamit karo bojone. Kap domaku dal domatu tak domatu rok domahru kudu turu. Sing lanang yo jawabi wong padha isone yo ngijah jare sing lanang. Alif kasroh i kaf kasroh ki kaf fathah ka kaf domahku iki kaku. Dadi njaluk dilemeske dhisik. Iki sing diguyu napa? Hah? Kaku. Lah iya gegere karo sikile niku lho kaku. Nek ndelojor kabeh digawe turu kan ya ora kepenak. Njaluk dilemesno maksude pijet-pijetan dhisik. Saman guyune kok ngono model. Oh, pikiranmu tekan kono. Subhanallah. Sorry ya. Kalau pikiranku bersih tau. Lu memang dulu sama sekarang beda. Lebih-lebih namanya high tech, kecanggihan teknologi. Seje, Bapak Ibu jenengan seh kelingan. Sian jenengan tasih nem, badhe surat-suratan karo pacare kangelan, wedi konangan. Sek golek obat nyamuk. Bocah liya dikon ngenakke surate. Ora ketepaan yo diwaca dhisik. Lene anake sampeyan saiki ora ana barang repot. Cilik-cilik pun do nyekel HP. Saman karo anake SMS-an karo pacare derek tek tek derek tek tek tek. Lagi ngapain, say? Engko ana balesi derek tek tek derek tek tek. Lagi baca SMS ayam. So SMS meneh derek tek tek derek tek. Ndak bobok belum? I miss you. Mengko balesane derek tek tek derek tek tek. Wah, ngono kok. Niki lek mboten jenengan hati-hati diantisipasi bahaya kangge perkembangan karakter, moral kepribadiane putra-putri kita. Beda. Mainannya aja udah beda. Anak sekarang mainannya udah canggih, modern, serba elektrik. Pakai remote tinggal pencet. Bapak-bapak sian tesi alit dolenane napa, Pak? Nekeran. Bentek kekean niku. Wong kepengin mobil-mobilan ya lempung iku dimbel-mbel. Dibentuk mobil, rodone teko mobil dicuplesi sodo nang digeret. Didididit. Mesine ya cangkeme dhewe kuwi. Kepengen numpak sepeda motor ya sepeda ontel disebulke pelembungan. Dicancang ning rucine ban sing mburi diolahi tok. Aku sih menangi wis seneng. Lah sing putri dolenane ya karet, kasti. Nggih to? Nemu ana kubu ana kinjeng ya diencup jek. Sawerke gedebok gedang cilik terus dicancang kok mabur. Wis seneng kapal terbang. Ana entung ya dolenan entung. Lontong dicekeli kok gilo-gilo diuneni. Entung dilor ndi kidul. Entung dilor ndi kidul. Jan kaya wong bento. Lha wong nemu walang kadung ya dicandak cek templekke sirahe walang kadung Sundari nek turu piye. Oke. Ini sengaja saya sampaikan di awal betapa kita harus mengingat jasa dari para ulama, para kiai yang mengajari kita dasar-dasar agama, tapi seringkali mereka kita lupakan. Kenapa? Untuk menjadi orang yang benar, untuk menjadi orang yang baik, itu ada eskalasi yang harus kita tempuh. Kula matur eskalasi ngoten niku paham napa mboten jenengan? Blas. Ancen repot ngomongi wong sing gak cerdas niku. Oke, saya urut tekan dukur. Tujuane gesang niki pados ridane Gusti. Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Kita tidak akan dapat ridha Allah, gak bakal oleh ridhane Gusti Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kita dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal kula oleh cintane Allah nek gak melalui cintane Rasulullah. Rasulullah niku paling disayang Allah, paling dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita inginkan dapat cintanya Allah, maka kita harus itba' ke Rasulullah. Sagete nderek prilakune Rasulullah, mutlak harus ada mahabbah, harus ada cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Dicintai Rasulullah sama halnya dicintai Allah. Dibenci Rasulullah berarti dibenci Allah. Kula sampean kok iso nyenengke Kanjeng Nabi, mesti kula jenengan bakal disenengi dening Gusti. Soalnya Kanjeng Nabi niku paling disayangi Allah, paling dicintai Allah, sing paling disayang, paling dicintai Allah. Kok sampean senengke, mesti sampean disenengi Gusti Allah. Kula nate matur, Ibu, panjenengan lek kepengin disayangi maro tuwa, gak kudu kok bendino panjenengan dolen ten griyane maro tuwa nggawa oleh-oleh sembarang kalir gula, kopi, sing susu, sing buah-buahan, duku, klengkeng, rambutan, jeruk, salak, apel, mboten. Pun ta? Anake maro tuwa sing sampeyan pek. Ngertos nggih anake maro tuwa sing sampeyan pek? Ya sing bendino ngeloni sampeyan. Niku wae sampeyan rambut sing sae, ladeni sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Pasti nanti mertuamu akan jatuh hati kepadamu. Soale anake sampean rambut apik, maro tuwa seneng, janji ketemu sampeyan diomongi, "Nduk, aku matur suwun, Nduk. Nduk, terima kasih. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku mencintai anakku dengan sepenuh hati, sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Dok, I love you." Ngono. Lho tiwasan bendino sampean sambang ning omahe maro tuwa nggawa oleh-oleh sembarang-barang, tapi anake sampean larake. Anake gak diramut sing sae, mboten diladeni sing apik, mesti ditolak sampean karo maro tuwa. Jare maro tuwa, "Mek apa mrene, mrene nggawa oleh-oleh barang ngrayu aku. Aku ora seneng duwe mantu kaya awakmu, dapuramu kaya ngono. Anak kowe mbok larani anakku gak mau ladeni sing apik, anakku mboro mesti sing apik. Kadhe wong ngrayu-ngrayu ora usah mbacek ning omahku, aku ora seneng duwe mantu kaya kowe. Kowe nek kepengin tak senengi anakku rambut ndhisik sing apik, anakku ladeni ana sing apik, dhisik aku lagi seneng karo awakmu. Janji awakmu sing ngono kelakuane aku ora geduga duwe mantu kaya dapuramu." Pancen maro tuamu ya cerewet. Sami sampean marek nang Gusti Allah namine takorup. Sampean DP-DP ten Allah namine tadorup. Tapi Kanjeng Nabi sampean larakno, ndak digugu, mesti ditolak sampean karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah, "Mek apa mrene mrene marek-marek aku DP-DP aku. Lah wong kekasihku Muhammad ndak mbok gugu, kekasihku Muhammad ndak mbok reken, ndak mbok takdimi, ndak mbok nut. Aku mau nrimo awakmu kono minggato." Paham mboten? Lho ngoten niku lho sakniki. Jelas kan? Untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah harus melalui Rasulullah pemegang kuncinya. Lho ngono kok ana sing ngarani hormat peringatan Maulid ngene iki jare bid'ah, meringeti Maulid jare syirik macam-macam. Itu kan sama halnya dengan menjauhkan umat dari nabinya. Lho umat kok arep didohke saka nabine ya wong koplak iku. Sekarang banyak kan kelompok seperti itu, tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Ya Allah, kula susah, Pak. Lah nek tahlil dianggap haram, tahlil dianggap syirik, tahlil dianggap bid'ah, kuwi sing paling tak pikirno terus piye nasibe berkat. Oke, mboten seneng nggih, mpun. Ora usah kok ngilok-ngilokke ngono lho. Ayo kerjasama tentang yang sepakat, saling menghargai tentang yang tidak sepakat. Nah ini modelnya udah seneng tukar padu, biyen Islam mlebu ning Nusantara, khususnya tanah Jawa, ini mboten melalui konflik, mboten melalui gegeran, poyok-poyokan, mboten Islam malik grembyang ning Indonesia niki melalui persuasi kebudayaan yang sangat lembut. Lewat pernikahan, lewat silaturahim, lewat perdagangan, tanpa konflik masuknya Islam ke sini. Lho sing wis dirintis sae kalih salafus salih, sekarang malah banyak diwarnai dengan gontok-gontokan, poyok-poyokan. Mboten pas niku, ora usah poyok-poyokan. Ngurusi apik ae urung dunung senengane poyok-poyokan. Saman yo ngono Bu, tak jaluk. Lek roh wong sing mboten sealiran karo sampean menengo. Kepengin nalok dimpet. Kaya sampean kok rono wong sing nganggo kudung kau wedi kaya karung ngono kae. Mung kari ketok mripate tok sing kula laplo jarno ora sambuk lokke. Ngecek kudu guyu timpet. Ora sambuk lokno, ngono ku lek mangan bakso piye gak ya repot kabeh. Jarno sampean tiru ngono ya sumuk kok. Senengane kok do. Halo. Terus sampean kepingin oleh cintane Kanjeng Nabi, sampean moro ning pesareane mriko ten Madinatil Munawwarah di bawah Kubbatil Khadra, sampean lambaikan tangan dengan penuh takzim, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Anggite terus moro diterima salame sampean karo Kanjeng Nabi. Engko dhisik, lha kok nyimut? Jare Kanjeng Nabi, ngapain lu datang-datang ke gua? Tapi Kanjeng Nabi yo gak ngono bahasane. Ini gak bahasane Kanjeng Anwar Zahid. Gak tak terima sik salammu, cintamu. Kae lho wali-wali kekasihku sing nyebarke agama ning daerahmu paranono dhisik. Aku lagi nrimo cintamu. Terus sampean moro teng kene para wali, kono teng kene Mbah Sunan Kudus. Halo. Apa ten gene Kanjeng Sunan Kalijaga mrono ndep-ndep guguk-guguk anggite terus langsung diterima karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Engko dhisik lho kok nyimut. Jere Mbah Sunan Kalijaga, "Mek apa mrene demek-demek nangis-nangis ngono kene, ngajokke proposal." "Iya, proposalmu tak aturke Gusti Allah, tapi ana syarate." "Apa syarate?" "Kae lho, kiai-kiai mun desa sing muruki awakmu ngaji biyen. Nasibe piye kae deloken kae. Nasibe kae lho kok mentolo kowe. Sarunge wis ngepir tingkat 24 sik digawe. Sandal jepit sisian sing tengen slandate abang sing kiwa kuning. Kopiah wis ora ana pojokane nganti beranang abang kaya ulune garangan. Kok mentolo kowe. Mbok pantes-pantese nek riyoyo kuwi lho tukoke sandangan. Nem pira regane? Paham napa mboten?" "Ngono maksude." Maka subhanallah, peringatan maulid yang diadakan warga masyarakat Tlogorejo khususnya jamaah maulid Simtuduror dan mujahadah, masya Allah dirawi jamaah sakmenten katae, mudah-mudahan ini jadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek wis cinta pasti nanti ada upaya maksimal, ada ikhtiar untuk berusaha mengikuti perilaku dan sunah-sunahe Nabi. Lek pun ngoten, insyaallah kula sampeyan mangke kagolong tiang-tiang sing didhawuhke Kanjeng Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sapa wonge sing ngurip-nguripke sunnahku, nderekke tindak lakuku, wong iku teman-teman tresno marang aku, cinta karo aku. Lah sapa wonge sing cinta karo aku, wong iku sok bareng-bareng aku ana ing swargane Allah. Mila monggo kita ndedonga dhateng ngarsanipun Allah. Bapak Ibu. Halo. Niki volumene salon sing mriki diangkat kedik mboten saged. Kula kersane mboten ngoyo-ngoyo. Rodok kopok soalé kula. Monggo kita ndedonga. Niki wau infake sampun ditarik. Alhamdulillah. Ndonga ten ngarsane Allah. Ndonga niku ndonga. Ndonga niku ndonga. Napa nggih? Ndonga niku iya ndonga. Ndonga niku ibadah, perintahe Gusti. Kula sampeyan kali Allah diperintah ndonga nggih monggo ndonga. Ayo to panjenengan nyauti ndonga ngoten nggih. Sing semangat, lek jenengan semangat, kula nggih semangat. Tapi lek jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku sih oke-oke aja. Nyauti ndonga ngoten nggih. Kula jenengan kali Gusti Allah diperintah ndonga nggih monggo. Urip niki ayo sing sregep. Urip iki aja nganti ora. Wis to ape nglakoni apa wae aja nganti ninggal. Enggak ada hajat nopo mawon kedah ngangge. Urusan dikabulno apa gak urusane Allah, kula sampeyan sing penting dituruti apa gak dituruti, disembadani apa gak disembadani, pokoke iya. Nek kula terangke sithik babakan donga, termasuk maus Maulid Simtud Duror itu bagian dari doa. Kula terangke adab etika tata kramane donga, tujuannya supaya kula sampeyan niku mboten gampang susah, mboten ngersula, mboten cilik ati, mboten putus asa, lebih-lebih suudzon ten gene Gusti Allah ketika doa kita tidak dikabulkan Allah. Ketika keinginan kita enggak dituruti Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak para sederek jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Harus kita bangun kesadaran bahwa tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Betul? Ada doa yang dikabulkan Allah, ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Betul? Bahkan tidak semua harapan, cita-cita dan keinginan bisa tercapai. Kesadaran ini harus kita bangun agar kita enggak mudah stres, enggak gampang ngersula. Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami harjudnas, hari-hari judeg nasional. Kata tiang sing gampang ngersula. Urip sik dige mlarat sithik ngono ngersulane ra karuan. Lah iya padha-padha tangga kok iso mbangun omah, iso tuku kendaraan, usahane lancar, awak dhewe kok jer diuber-uber utang ae. Urip ya ana yene kok mlarat ae. Janjane Gusti Allah apa lali apa piye? Apa wis ora sanggup dadi Gusti Allah? Karuane ra sanggup nang prei. Apa malaikat sing bagian andum rezeki iku kiliru alamat apa piye? Subhanallah. Satu dasar berpijak harus kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar supaya kalian tidak putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan, dan agar supaya kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Nek gagal ojo putus asa, nek berhasil ojo rumongso bangga. Jamaah rahimakumullah, nun sewu umpomo panjenengan donga ten Allah pun dangu sangat lek donga ten Allah. Nyuwun ten Gusti Allah pun lawas. Ya wis netepi syarat-syaratnya donga. Tapi kok mboten enggal-enggal dikabulke dongane jenengan dening Allah. Kok gak segera dituruti penyuwunan sampeyan dening Gusti Allah. Ngono ku sampeyan aja susah, aja sedih, aja ngersula, aja cilik ati, aja putus asa. Mboten segera dikabulke dongane kalih Allah, ora dituruti penyuwunane kalih Allah, niku durung karuan kok mergo Gusti Allah geting kalih sampeyan. Durung karuan mergo Gusti Allah benci kali sampean. Mboten. Kadang-kadang justru malah mergo saking sayange Gusti Allah kali sampean, saking cintane Gusti Allah kali sampean, mula donga sampean ora dikabulno, mula penjaluan sampean ora dituruti. Allah cinta karo sampean. Bantah neh, mosok. Lah nek cinta kok gak dituruti, mesti ibu duwe pikiran ngono. Ibu. Ibu. Cinta itu kan enggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. sayangin sing rambut ae. Nuruti terus iku kadang-kadang ora cinta lho. Enggak nuruti bisa jadi itu bukti dari cinta. Oke, tak kasih contoh ben jelas. Ibu jenengan cinta kali putrane napa mboten? Bapak-bapak cinta kali anake napa mboten? Pasti dong, namanya orang tua sayang ke anak. Pasti namanya orang tua cinta ke anak. Kalau ada orang tua yang enggak sayang anak, kalau ada orang tua yang enggak cinta anak, itu orang tua gendeng namanya. Bapak ibu pasti cinta ke anak. Sekarang saya tanya, umpami bapak ibu kagungan putra, terus saya alit, terus saya umur 7 tahun, nyuwun ten panjenengan, nyuwun ditumbaske sepeda motor ageng, kira-kira ditumbasaken napa mboten, Bu? Ditukokke napa mboten, Pak? Kengeng napa kok mboten ditumbaske? Kok gak ndhe duit? Ora perkara ora ndhe duit. Iki masalahe duwite ana, Bro. Pak koyo sampeyan ora tau nyekel duit ngono. Duit ana kok anak-anake dhewe nyuwun tumbaske sepeda motor mboten ditumbaske. Napa mergo jenengan geting kalih anak? Napa mergo panjenengan benci mangkel kalih anak? Mboten mergo jenengan sayang kalih anak, cinta kalih anak. Wong anak sih cilik umur 7 tahun njaluk nukoke sepeda motor ditukoke temen. Iku wong tua gak sayang anak, gak cinta anak, mencelakakan anak namanya. Tukok kayak temen, ditumpai karo putrane ning jalan raya, jalan numpak ngebut banter, gas ditarik pol, peng brus, oe modar anakmu. Mulane permintaane anak gak dituruti bukan karena orang tua benci ke anak, tapi justru karena cinta. Nek dituruti berbahaya. Faham napa mboten? Saestu kula suwun masyarakat Tlogorejo dan sekitarnya, jenengan sadar, jenengan sing nrimo lega legowo rido, jenengan sing ikhlas, umpama jenengan pun dangu lek donga ten Allah, wis lawas lek nyuwun ten Allah, njaluk donya akeh, njaluk dhuwit akeh, njaluk sugih, tapi kok mboten dituruti kalih Allah, gak didadekke sugih, kok pancet melarat mawon, iku tandane jenengan dicintai Gusti Allah, disayangi Gusti Allah. Sebab wong sing potongane model kaya jenengan-jenengan iki umpama didadekke sugih dikeki donya akeh jenengan ora kuat keberkahan donya jenengan tambah mencret. Pase wis melarat-melarat ngono kuwi. Oleh karena itu nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Lho mergi umpama wong sing kaya panjenengan-panjenengan didadekke sugih membahayakan. Umpama didadekne sugih bahaya, wong sampean sik melarat yang medite ra karuan. Lha wae ana kardus liwat midir nggih bangun masjid yo selir 1000 tok. Halo. Halo. Paham napa mboten? Niki nek bahasane kitab Hikam karangane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Man'u Ainul Ata. Kacegah sangka paweweh iku dadi hakikate paweweh, tapi nek bakas ngene iki kejeron pikirane sampean ora nyandak. Cetek-cetek mawon. Sebalike umpama sampean donga ten Allah, begitu donga langsung dikabulno, begitu nyuwun langsung diparingi. Aja girang gemuyu, aja ayem-ayem dhisik, aja bangga dulu, langsung dikabulno dongane jenengan dening Allah. Langsung dituruti penyuwunan sampeyan dening Allah. Durung karuan niku mergo Allah seneng sampeyan, durung karuan niku mergo Allah cinta sampeyan, kadang-kadang mergo Allah mangkel karo sampeyan, gregeten karo sampeyan, mulane langsung diparingi. Wis, langsung diwenehi ben gak umek, ben nang mingkem, ben nang nyingkrih. Mempotongane wong Karangrejo. Tlogorejo. Paham napa mboten? Rapat tak direken aku. Langsung diberi bukan karena cinta, bisa jadi karena benci. Enggak segera diberi belum tentu karena benci, kadang-kadang karena. Kula matur ngeten niki mboten ngawur. Wonten dasar hukume. Tolong pirengaken. Ten gene hadis qudsi. Hadis qudsi niku tingkatan hadis tertinggi di atas muttafaq alaih di bawah Quran. Dawe Allah tapi mboten termaktub ten gene Al-Qur'an niku hadis qudsi. Aja diwalik engko dadi sikut. Wonten riwayat ngeten, pirengke. Biyen ana wong, saiki ana wong. Mumpung gurung dibantah. Nungku-nungku kaya arep bantah ya. Nah, aku katek ngomong biyen ana wong. Saiki ana wong mesti lah. Mulane tak disiki wae. Mumpung gurung dibantah. Ana wong wis ora usah biyen. Mun ndak dibantah. Ana wong ora usah nganggo biyen. Apik wong, ahli ibadah. Ahli zikir, ahli takarrub, ahli tadarru, ahli riyadhah. Ibadah ten Allah sae sanget. Muamalah kalih sesami gesang nggih sae. Ya apian, ya sareh, ya sumah, ya acur, ya serawung, ya dulur, membaur, ya grape, ya semana, ya seneng tulung, ya luman. Masya Allah, apik wong. Pun damu lek donga ten Allah, wis lawas lek nyuwun ten Allah, nggih pun netepi syarat-syarate donga. Tapi aneh, mboten enggal-enggal dikabulke dongane dening Allah. Mboten segera diparingi penyuwunane dening Allah, padahal tiyange sae ahli ibadah. Di sisi lain, ana wong rapati genah. Sorry, aku ngomong ora pati genah karo nyuding mrono. Soalnya kaya es yang ranggena ada sebelah kono panggonan. Halo coy. Ya wis pokoknya ahli maksiat senengane ya kope, ya togelan, ya adu pitik, ya ora usah tak critake akeh-akeh wong sampean ya wis kulino. Lho aneh. Begitu ndonga ten Allah kok langsung dikabulke dongane. Begitu nyuwun ten Allah kok langsung diparingi. Padahal wong e ora genah. Malaikat ngantos protes. Pancen malaikat niku kadang-kadang ya rada kendel lek ten Gusti Allah wani protes barang ngoten. Mergo akrab. Lah wong Gusti Allah badhe ndamel menungsa mawon diprotes kalih para malaikat kok nggih mboten. Eh sampean ra ngerti ya wis ngomong-ngomong nggih aku ben lega. Gusti Allah badhe ndamel menungsa mawon diprotes kalih para malaikat kok nggih napa mboten? Nah niku critane ten Quran, surat napa ayat pinten niku? Garo. Garo kok ngomong nggih. Ngjere dikongkon nggih, dikongkon orang genah kok manut. Mosok dikongkon korupsi ya korupsi. Dikongkon nyolong ya nyolong. Iki lho wateke wong Indonesia. Enggak nggih ora kepanggih. Ceritane lak ngoten. Nah, sampai niki sami. Malaikat protes. Ya Allah, menapa malaikat? Niki enten perkara sing menurut kula mboten adil, kula kok mboten paham urusan napa malaikat. Niki lho, wonten tiyang sae ahli ibadah pun dangu lek nyuwun donga ten panjenengan kok mboten segera dikabulke, mboten dituruti nggih pun netepi syarat-syarate donga tiyange sae. Lah setunggale niki wong mboten genah ahli maksiat, begitu nyuwun kok langsung diparingi donga langsung dikabulke. Niki pripun to Gusti kok mboten paham kula? Gusti Allah dawuh, malaikat kuwi urusanku pribadi kok. Kuwi hak privasiku. Ana kodepine. Masih ngerti kodepine ya aku dhewe. Tapi lek awakmu pengen roh tak omongi. Iki wong apik ahli ibadah. Wis suwe lek ndonga nang aku, njaluk ning aku ya ngerti. Ora langsung tak kabulno, ora segera tak turuti, gak mergo aku gething karo wong iki, gak mergo aku mangkel benci ora, mergo aku suweneng karo wong iki. Aku seneng kapan wong iki ndonga ngono tak nikmati wong aku seneng kapan wong e marek ning aku ndepe-ndepe guguk-guguk nangis-nangis ndonga aku suweneng malaikat mulane tak jarno ae sak suwe-suwene wong aku seneng iki nek langsung tak turuti langsung tak wenehi wong e mandek prei ora gelem ndonga aku lak kelangan mulane tak mbarno wong aku seneng lha kok mburi-mburi tak wenehi sing akeh gawedi dayel. Lah sijine iki wong ra beneh ahli maksiat, begitu ndonga langsung tak kabulke, begitu njaluk langsung tak wenehi. Ora mergo aku seneng, ya mergo aku blenek. Keri aku ngrungokke. Wis langsung tak wenehi benang mingkem benang nyingkre. Paham mboten? Wis padha karo ngeten Pak, gambaran dalam realita kehidupan biar mudah difahami. Nun sewu Bapak, umpami nggih, sore-sore yang menten iki batu asar, jenengan lenggah ten empere omah. Rokokan kalih ngopi, kan hobine sami kalih kula. Ngopi, mboten jahe ngene ora patek hobi aku. Ngene iki ga hobi blas ngono. Hobine kopi. Kek kula ndugi niku posisine loyo, luwe, ngelih, langsung kon ngaji ora dikeki mangan dhisik.

Iki nek gak nang diwenehi mbulet tae. Glibet iso-iso nginep bareng ngono. Kadung nginep kaya nyusahno wong ramute. Sekalipun mekaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, aturane wong donga niku kudu mantep yakin kalau doanya dikabulkan Allah. Ndak boleh ragu. Ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kopine ra teko-teko. Katok ngono. Wa'lamu gek salone abot kula biasane ngaji ku salone cling. Iki mantep ya salone. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah. Mintalah apapun kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa kalian dikabulkan Allah. Enggak boleh ragu, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengijabahi dan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada beberapa pelajaran Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ud'allaha. Satu, berdoalah kalian kepada Allah. Berarti berdoa hanya kepada Allah. Donga namung datang Gusti. Nyuwun napa mawon namung datang Gusti. Nyuwun pitulungan namung datang Gusti. Tidak boleh meminta kepada selain. Tidak boleh meminta kepada sesama makhluk. Tidak boleh meminta kepada sesama manusia. Maka lek cara tauhid tidak termasuk asyirku fisti'anah. Syirik di dalam mohon pertolongan dan perlindungan. Bukankah kita sudah berjanji kepada Allah? Kita sudah berikrar kepada Allah minimal sehari semalam 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu ikrar kita kepada Allah. Paling boten sedinten sedalu diwaos kaping 17. Halo. Bu. Jenengan nyawang napa? Oh, nyawang bakul. Bu. Mbah. Aku gak direken. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ikrar kita kepada Allah. Kita baca minimal sehari semalam 17 kali. Kapan? Ketika sholat. Kan sholat fardu maktubah mawon. Itu sehari 5 kali. Betul? Meskipun masih banyak orang Tlogorejo yang sholatnya 5 hari sekali. Sholat maktubah 5 kali itu jumlah semua rokaatnya 17. Betul? Di setiap rokaat ada rukun yang harus kita baca, suratul fatihah. Berarti fatihah ya ping 17. Dalam fatihah itu ada ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki maf'ul bih ditaruh di depan litakhsis. Iyyaka namung ing panjenengan ya Allah. Na'budu kula nyembah, kula ngabdi, kula ngibadah. Wa iyyaka lan namung ing panjenengan ya Allah. Nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Nyuwun pitulungan namung datang Gusti. Gak oleh njaluk nang liyane Allah, gak oleh njaluk nang padha menungsone. Termasuk ibu-ibu. Halo. Nyuwun duit belanja kudu langsung ten Gusti Allah. Gak oleh njaluk nang bojone, soalnya bojone ya menungso. Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Sik, tak urus. Nyuwun napa mawon kedah langsung ten Gusti. Mboten angsal nyuwun ten kene padha menungsoe, ndak sirik. Termasuk ibu-ibu nyuwun duit belanja kudu langsung ten kene Gusti. Gak oleh njaluk nang bojone soalnya bojone ya menungso. Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Bu kok mboten setuju to Bu? Bojone jenengan menungso napa mboten? Lah kok gak setuju? Ibu sing mboten setuju berarti mboten yakin kalih Allah. Mboten mantep kalih Allah. Yakin kalih Allah napa mboten? Mantep dateng Allah napa mboten? Lah kok gak setuju? sing mantep, sing yakin pasti diijabah Allah. Pokok ngerti teorine. Teorine pripun? Kula suduhke. Nyuwun duit blonjo langsung ten Allah. Teorine, sampean le nyuwun, sampean lungguh jejer bojo sampean. Nyuwun duit blonjo ten Allah, sing banter leh ngomong petke kupinge bojo sampean. Ya Allah, kula nyuwun duit damel blonjo, ya Allah. Lek mboten wonten duwite kula mboten saged blonjo, bojo kula mboten ngemplok, ya Allah. Insyaallah keturutan. Mergo bojo sampean mesti meringis. Iya ya, iki lho, nyah kula. Aja ragu wong Allah piyambak sing merintah. Allah piyambak sing merintah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jaluk ning aku tak turuti. Allah niku apian. Wong donga niku nyuwun ten Gusti Allah, leres. Allah niku lek ana wong donga njaluk suweneng, dikongkon njaluk terus. Ya nang ngono njaluk, oh aku seneng kon njaluki. Nek njaluk meneh, aku seneng dijaluki ngene iki, njaluk terus, aku suweneng. Semakin sering dijaluki, semakin seneng niku Gusti Allah. Nek uang lak mboten, uang iku lek sering-sering dijaluki bosen nggih Pak nggih. Lek sering-sering dijaluki suwe-suwe muring-muring nggih Pak nggih. Bapak-bapak sampean di bojo nang sewereng njaluk jalukan. Ngoten niku sampean seneng napa mboten Pak? Sapa ngomong ya delok-delok jaluke jare. Nek kok katik delok-delok jaluke. Ya njaluk apa wae kok. Lek sering-sering ya bosen. Bapak lo sampean duwe kanca nang jalukan rokok, bosen pisan pindho ping 3 dikeki ping 4 mulai bosen muring-muring. Mas, rokoke Mas? Nyo, paringi. Meneh Mas, rokoke Mas? Lho, paringi. Mas, rokoke Mas? Lho, paringi ping 3. Ayo ping 4. Mas, rokoke Mas? Rokak rokok. Pengen rokok, kenal pot lho nang dimut ngono. Tuku wong. Bahkan Allah iku pangkate paling dhuwur, derajate paling tinggi. Titel gelar jabatan gak ana tandingane. Ngono ku Allah ditimbali julukane ndak marah, Allah ditimbali wadanane mboten serengen, mboten muring-muring. Ya Jabbar iku wadanane Allah. Ya Mutakabbir wadanane Allah. Allah ndak marah dipanggil wadanane. Ya Qabid, ya Basit, Allah ndak marah dipanggil wadanane. Uang to. Uang iku lagek dadi mbah apa? Dadi mbah apa? Aku arep nyebutke kok gak kepenak. Diceluk wadanane lak gak seneng. Wong iki lho saking sombonge lagi duwe pangkat. Mbah apa? Diceluk wadanane kok lak serengen. Saking sombonge padahal ya lagi duwe titel. Mbah apa? Celuk wadanane kok serengen. Ora percaya? Ana wong luwemu nang sampean celuk wadanane. Drum drum drum. Lewat awas-awas ana drum glundung mesti mangkel. Apa ana wong ireng ya? Ya ireng temenan, sak kampung ya setuju lek wong iku ireng. Ora usah musyawarah. Namanya ireng sak untu-untune. Lah sampean celok wadanane, si black. Mesti mangkel. Gusti Allah mboten kok. Bahkan Allah yang pangkatnya paling tinggi tiada tandingannya, jelab, gelar, jabatan, titel, gak ana tandingane. Dipanggil langsung nama tanpa embel-embel titel, gelar, jabatan. Allah biasa ndak marah. Allah langsung panggil nama. Titele ora dikatutno, pangkat jabatane ora dikatutno, langsung celuk jenenge. Allah, Allah ndak marah. Wong to lagek dadi mbah apa? Diceluk jenenge langsung lho muring-muring. Wong iki lho saking sombonge. Padahal ya lagek duwe pangkat. Mbah apa? Oh gak diceluk pangkate kadang mau noleh. Suwombong, yo titele yo lage, bohong, gak dijelok titele muring-muring. Ngapunten gak kula nyontok nih, tapi ini hanya fiktif dan rekayasa belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, kadang wong lagi dadi RT ngono lho, dijelok jenenge langsung iso serengen nok, min, iso mah noleh, min. Kowe gak roh aku ki sapa? Pak RT. Nyeluk Pak ngono gak iso apa piye? Pak min. Iku lagi dadi RT. Ana wong ya, wis mari lunga haji, bado haji mun kopiahe putih. Ngono ku gak diceluk Pak Haji ngono iso serengen kadang-kadang mau noleh muring-muring. Diundang kenduren hajatan kali tonggone nangge amplop, nanti gini amplop nek nulis langsung jengene, gak kadek 3IH, ngono ku iso serengen. Lho, aku wis kaji ora 3IH, gak menyang aku. Enten apa mboten? Oh, kaji Muhyiddin. Kaji koplak iku jenenge. Apa artine gelar kaji? Wong ana wong dadi guru. Umpama kok jenenge Pardi. Mulang di sekolahan, ketemu murite, disopo kalih murite, mboten diceluk titele, mboten diceluk Pak Guru, langsung diceluk jenenge, Di Pardi mulang edi. Kok mulang terus tadi Pardi? Mesti ngamuk. Utawa ana bapak umpama kok jenenge Wiji. Duwe anak arep sekolah, njaluk duit gawe sangu. Ora diceluk titel bapak, langsung celuk jenenge. Ji Wiji njaluk duwite Ji. Ge sangu sekolah Ji Wiji. Ya saduki anake. Padha mawon masih kula yang ngono. Kula misale arep budal pengajian, ketemu santri kula, disapa? Langsung diceluk jeneng Anwar Zahid arep pengajian. Ya tak tapuki lambene mbek aku. Polisi ya padha wae setel. Jajalnya langsung celukan jenenge ya. Ngene. Nek diceluk siap komandan. Ngene. Halo bro. Padha sapa wae ngono. Ustaz yang ngono ora diceluk Pak Ustaz, srengen. Gusti Allah mboten. Nomor loro. Donga diijabahi Allah niku kudu nganggo password. Ning samane diomongi wong kok ya ora percaya to. Lek gak gawe password gak diterima karo Gusti Allah. Dongamu tanpa password mu'allakun bainas sama' wal ard, gumantung antarane langit bumi. Dadi donga samane gandul-gandul. Nek wong ngomong gandul-gandul kok mencep to. Mbok wong kene pikirane ngono wae. Apa passwordnya? Salawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luweh manti maneh lek sedekah. Sedekahe sing akeh. Mergo as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku kena kanggo nolak bala. Donga gak ketrima niku ya termasuk bala. Halo. Ditolak gak sedekah niku wau sampun sedekah nggih? Pinten. Halo. Halo. Saya kula tanglet dipun jawab sing banter nggih. Lek ngajak ngaji terus jawabane sing banter jujur. Tiang maca Quran niku sekedhi angsal. Sak jus ngoten mawon angsal. Kathah nggih angsal, 15 jus angsal. Saya sing sekedhi napa saya sing kathah? Saya sing kathah. Salat tahajud nggih ngoten, sekedhi angsal. Kalih rakaat mawon angsal. Kathah 12 rakaat nggih angsal. Tahajud niku saya sing sekedhi napa saya sing kathah? Saya sing kathah leres. Sedekah sekedhi angsal, 1000 ngoten angsal. Kathah nggih angsal, 1000 nggih angsal. Ayo sedekah niku saya sing sekedhi napa saya sing kathah? Kelakuane wong Telogorejo. Nalikane ditakoni maca Quran sekedhi angsal, kata angsal. Saya sing pundi? Saya sing kathah. Salat tahajud sekedhi angsal, kata nggih angsal. Tahajud saya sing sekedhi napa saya sing kathah? Saya sing kathah. Sedekah sekedhi angsal, kata nggih angsal. Sedekah niku saya sing gedhi napa saya sing kathah? Sing penting ikhlas. Ikhlas mbuke alasan. Oh sampean iki lho, akeh ora ikhlas, sithik ya ora ikhlas lek potongan kaya sampean-sampean. Makanya nek cara aku, ra ikhlas ya wis pokoke akeh. Timbang sithik ora ikhlas. Nek kula ngoten, ora ikhlas ya wis pokoke akeh. Timbang andalno ikhlas me sithik. Ngaku ikhlas me sithik suwe-suwe iso diundhat-undhat malah ilang ikhlase. Tapi akeh senajan ora ikhlas, suwe-suwe metu ikhlase wis dibangun wis kadung kalong akeh. Paham napa mboten maksud kula? Nek kula prinsipe ngono, gak ikhlas ya wis pokoke akeh. telat. Aku njaluk langsung diparingi ngene iki ya gak bungah-bungah. Gak ayem-ayem, belum tentu ini karena sayang. Bisa jadi mergo gregeten. Rewel men. Wis dikeki telu jek kurang. Lah mergo gregeten akhire ngawur gawene. Mas yo banyune durung umup bareng yo dijokne. Ben melembung yo wis weteng. Mulane aku yo rada curiga iki sih. Tes. Oh, panas. Jare sing gawe no cari ngombe cerewet. Karenanya tasik sabar nggih ditambahi didik engkas. Ben gak. Hah? Tambah sak jam. Wani piro? Jenengan ku. Kaya kula niku kersane mboten rugi tepi-tepi keng Bojonegoro tak imbuhi mboten napa-napa. Mas sayang sone kirang banter. Kapan-kapan lek undangan warjahit melih sone sing standar, oke? Okay? Oke. Nuwung sak mene katahe sone. Niki swaraku penak malah dadi cemplang kabeh. Halo. Ayo sholawatan. Bu. Sajane karo sedekah tapi wis rampung sedekah ya wis. Kapan-kapan mawon kula nek diundang meleh. Tak terangno babagan sedekah mesti ben rampung dadi. Ben cepet nang rampung. Niki kok dibisiki karo Takmir, mangke digiatne masalah sedekah. Telat. Mau-mau. Ora usah sakno kok. Niki mau ana sing rene ngojek mbayar isih utang kok. Nggak, karo sholawatan, mbek ndonga, karo eling-eling syair tinggalane wong tuwa biyen, sing saiki mulai dilalekke karo lari-lari nem-neman. Lari nem saniki do kladuk wani kurang duga karo tiang sepuh, malah do radoyan karo wong tuwa. Kalau saya sering kali kasih saran ke teman-teman remaja, aja sok ninggalke wong tuwa. Kula malah seneng ngaji niku mengungkap kembali pitutur luhur saking para sepuh biyen tak kemas tak ge materi pengajian. Ben aku diarani kuno gak popo. Aku diarani desa ya wis nyatane ya lewaris kok. Enggak GR kenyataan kali. Nek ngundang kula saniki 2015 sampun. 13 14 mboten saged. Nggih, kersane jenengan mboten kecewa, mangke pun tebe-tebe ndukengken kula mboten saged, mulane tak aturi. Pun. Langkung-langkung niki zamane wis akhir. Kula kok kemutan to, biyen ana siiran tinggalane wong tua judule zaman wis akhir. Wong biyen dikek pujian, mantun azan, kalih ngenteni salat jamaah diisi pujian-pujian ngoten. Mriki tasik melampah nggih ngoten niku. Nggih, sae diteruske apa meneh cikal bakal negara Islam pertama di Nusantara kan ten Demak. Mulane wonge apik-apik. Sing apik. Tapi biasanya sandinge jeding mesti ana peceren. Engkae pecerene go wetok. Ga, kula prihatin putra-putri kita kecil-kecil sekarang kadang jak selawatan ora apal. Sama dua anak wis SMA aliyah. Kan ngapalno surat Yasin gak iso, Waqiah gak hafal, selawat Nariyah Munjiat Tibul Qulub gak ero. Padahal wis aliyah SMA, tapi sampean duwe anak sik TKA, nol kecil, coba sampean pancing gak nyanyi langsung nyaut. Nak, tirone ibu nak, wak peyek. Engko langsung nyaut, wak peyek tego tiwung. Lapo kok ngono? Ya mergo gerangane ya setel. Ayo engko sampean jawab. Kula waca terus sampean selawatan, nggih. Wong acara Maulid ya kudu ana selawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Sarang. Ya salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rafi'asha, ya Rafi'asha. Stop. Sampai naboi nek wayah ya Rasulullah doae. Repe ora usah ditaboi. Meskipun ditaboi ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan derek mau selawat sing banter, oke? Sing gak iso ben bantes ya mangap-mangapo. Engko pas ana tabuhane sampean mboten derek muni. Dibrolno mawon suarane. Ojo diempet kaya wong ngising. Ngeden-ngeden. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akale njungkir negarane goncang. Akale njungkir negarane goncang. Sarang. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa taraji. Ya Rafi'asha. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine bumi sering goyang, pancen dadi alamat zaman wis akhir. Akale njungkir negarane goncang, negara sering goncang, banyak kerusakan niku mergo akale menungso njungkir, atine menungso njungkir. Dhoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan niku mergo kerusakane menungso, menungso ulahi menungso polahi menungso. Menungso akale njungkir, atine njungkir, njungkir ku malik. Mula donyane melu malik, jamane melu malik, kalimate wong sepuh biyen wolak wali ing jaman, kalau zaman wis menangi ki wolak wali ing jaman, saya ki opo opo kualik, sing apik dielek elek, sing elek diapik apik no, sing bener disalah salah no, sing salah di bener bener no, sing mestine mung tontonan didadekke tuntunan, sing jane tuntunan malah mung dianggap mestine cara aturan, sing bener kuwi anak manut wong tua, ning zaman saya ki kualik praktekke malah wong tua sing manut paribasan kebo nyusu. Gudel kan urung metu susune. Saniki sing cilik digedhek-gedhekke, sing gedhe dicilik-cilikke. Sing ora penting dipenting-pentingno, sing penting dianggap ora penting. Aku takon dijawab sing banter. Salat riyaya niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Salat subuh hukume sunah napa wajib? Sunah kali wajib niku penting pundi? Berarti sholat riyaya karo sholat subuh penting pundi? Tenggene Tlaga Rejo mriki jamaahe sholat subuh karo jamaahe sholat riyaya rame pundi? Penting pundi to jane? Doku wale. Ngono ku lek diaturi mbantah, sholat riyaya jamaahe ya rame, wong riyaya setahun mek sepisan. Ya wis lek ngono salate subuh ben rame jamaahe, apa perlu diusul salat subuh setahun sepisan? Do koplak wong sakniki. Do malik kepengin sugih gak peduli cara, nek perlu renten nganake duit, ngutangi 5 juta, 3 wulan dadi 15 juta. Wonten ta mriki? Wong e manggone omahe RT piro? Nekek tanggane. Iku padha karo ngutangi dom bayare cagak listrik. Ngutangi nekeran kok bayare bal. Duit akeh, kaya Idul Adha dikokon kurban doeman gak gelem kurban, senengane dadi panitia. Tapi panitia tukang ngentekke daging. Durung dindum ning fakir miskin daging entek wong panitiane juga sampil. Akhirnya fakir miskin ora uman dagingnya dientekno panitia. Wonten panitia sing model ngoten niku? Kalau ada panitia kurban semacam itu, maka panitia seperti itu sangat layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Karena dia tetet-tetet bareng-bareng. Wonge teko muring-muring mesti. Ben kupinge keri ya wis. Karuan ra krasa nang minggat. Iya kok wonge ra duwe, kadang wonge ya sugih. Iku ngono jatahe fakir miskin blok goblok. Jarno salahmu ngundang kiai ke Jawa Timur. Kula niki sepakoe paling kusruk, gelem ngaji karo kula ngeten niki gak gelem gampang, ojo diundang meneh. Ora mbok undang neh ra patheken. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Bumine goyang arane lindu. Wong biyen nek ngarani lindu ngono ae. Wong saiki kemenyek ya gempa. Ngono sik ditambahi gempa tektonik. Nek wong biyen mboten ya lindu. Ya tunggale nyelokke putrane nek biyen ya Pak, Mak, Pak, Mbok. Paling mentok ya Bapak, Ibu, ngono. Saiki ya Papa Mama. Papa Mama, Telaga Rejo ya Papa Mama. Jangankan anak ke orang tua. Hubungan suami istri aja sekarang udah kayak gitu. Suami panggil istrinya Mama. Istri panggil suaminya Papa. Wong Telaga Rejo ya kadang. Gawaya. Ana ibu-ibu Telaga Rejo arep nekani pengajian muslimatan. Acarane kan bakda zuhur jam 2. Ngono ku jam 9 isuk wis pamitan kali bojone. Papa, nanti habis duhur Mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti enggak ketemu Papa. Kan habis duhur Papa mau berangkat Daud. Maka Mama pamitnya sekarang aja deh. Mama pesen ya Papa, nanti kalau Daud winehnya dikelompokkan. Biar besok Mama enak kalau tandur. Jangan kemenyek kok. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Bumine goyang arane lindu. Singkak sembah yang bakal dipendu. Singkak sembah yang bakal dipendu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rafi'a Shaya. Shani wa daraji ya rafi'a sha Allahumma salli ala Muhammad. Bumine goyang arane sing gak sembahyang bakal di dibentuku dilaknati. Yang sian niku nek nasihati anak putu, lek dalili anak putu ngoten niku gawe pitutur digathuk-gathukke bumine goyang arane lindu sing gak sembahyang bakal dibentu ngono. Soale mboten kakehan dalil wong piye, mboten kok sithik-sithik kuletane wong sakniki kene sallallahu alaihi wasallam dolal dalil tapi gak roh dalan. Nah niki lak kathah to model ngoten niku nek dalil kaya yo antuk sorbane tok wawo 50 meter tasbih sak kelopo-kelopo kapan dipentoni tanggane berebekan kelotak kelotak kelotak nek wiridan ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah do ayu ya lu lu lu lu lu lu sapa wakeh Halo. Mati yang sian mboten saged dalil. Kok ngrasakno dalil maca Arabe ora cetha, ana wong wahing. Karepe badhe muni alhamdulillahi rabbil. Tapi mergi mboten saged andulamin. Yang sian badhe ngucapke kalimat thayyibah arep maca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kok gak iso ya trimo diunekke la quwata. Ini lolo kuwato tapi mantep tekan jerone ati niku diriyandoi ditirakati sodati donga Bandung Bondowoso mau barang abote ra karowan jongjong cling kuwat dongane trimo napa lolo kuwato sian ngono ana wong lara nemen njaluk tamba trimo dikai banyu sak gelas didongane bismillahirrahmanirrahim tamba teko lara lunga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebulke nang banyune diombekke warase nggih lah kula biyen penginane ku enek wong lara ning nggen ku njaluk syarat kan nek ten omah kula nggih rada ngurusi departemen persuwuan sambat lara weteng tak dungani niku nah sore ana informasi tambah mencret e wong dungane padha mandine seje. Mergo atine tiyang sian niku ngoten. Maca Arab ora cetha. Saniki lho sik ana karen-karene mudin-mudin kawak. Lek ndonga kadang guyokke. Allahumma inna nasaluka. Muni nasaluka mboten cetha nasaluka. Salamatan piddin. Wa ngapiya tampil jasa. Wa jiyada tampil ngilmi. Wa barokah tampil rejeki. Watu batang qoblal maut, rokematan ngindal maut. Mboten cetha. Wong sakniki lak fuwase-fase. Apa maneh ustaz anyaran? Fuwase. Kon ngimami nang masjid iki pol-polno fasae ngantek kebacut kefasen, nembe takbiratul ihrame ngantek bengong-bengong takbire. Allahu akbar. Takbir ngantek bengong-bengong. Allahu akbar. Lan donga ya fawasi. Allahumma inna nas'aluka. Kan kudu pas makhraje sin kaf. Dadi nas'aluka. Salamatan fid din. Wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Lah muni qaf nganti ndil-ndile mencolot. Fil rizqi plok. Celula celulu gelei nondi cebloke ndil-ndil. Niku ayyuhuma aqbalu indallah. Pundi sing ditampi Allah? Apa sing luwe fasih? Ndak. Bukan afsahuhuma ukurane. Tapi awsaluhuma biruhihi ilallah, yang rohnya lebih nyambung ke Allah. Ini urusan kali Allah niku ngoten. Pun kapan-kapan mawon disambung nek wektale. Lan ra melok urono cerewet. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen-karen. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen-karen. Anggone zikir, anggone zikir, cok nganti leren. Anggone zikir, anggone zikir, cok nganti leren. Ya Rasulullah, ya rafi'a sya ya rafi'a shani wa daraji. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sampun muga-muga wonten manfaate. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma silatan silatan mubarakah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasa wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita la 'asiran illa yassarta la maqsudan illa hasalta wa la du'aan illa stajabta wa la faqiran illa ghanaita wa la daynan illa atayta wa la hajatan min hawa'ij dini wa dunya wal akhirati hiya la karidan illa qadaitaha yassartaha yassir umuruna ya allah اشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعلنا واجعل من حضر في مجلسنا هذا من العالمين اللهم اجعلنا واياه من العاملين اللهم اجعلنا واياه من الذاكرين اللهم اجعلنا واياه من المخلصين اللهم اجعلنا واياه من المتقين اللهم اجعلنا واياه من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واياه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته